terus-menerus mengikuti program Mario Teguh Golden Ways. Tetapi dalam setiap kesempatan ketika saya bisa menyaksikan acara tersebut, yang saya rasakan adalah acara itu merupakan acara yang mampu memberikan motivasi lebih kepada pemirsanya, sekaligus juga menjadi dalam tanda kutip teman atau sahabat, sehingga ketika kita menghadapi suatu persoalan yang rasa-rasanya tidak ada jalan keluarnya, setelah menyaksikan acara itu kita tahu bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Kemudian juga Pak Mario Teguh sendiri bisa membawakan program tersebut dengan satu ciri khasnya yang mungkin kadang-kadang untuk sebagian orang seperti terlihat berlebihan, tetapi itu adalah beliau dan itu tidak bisa diikuti oleh siapapun. Super sekali, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tadi kita baru mendengarkan komentar dari Peggy Melati Sukma, Pak. Sebelum break tadi juga Pak Mahfud MD ikut memberikan komentar. Bagaimana komentar Bapak? Super sekali, dan kami, bukan hanya saya, tapi segenap kru, termasuk Metro TV, juga menyampaikan terima kasih ke Pak Mahfud MD, yang beliau sendiri juga seorang tokoh perubahan dari 8 yang dikenali oleh Harian Republika. Dan Mbak Peggy, super sekali komentarnya. Memang katanya saya berlebihan, lebay, tapi itu standard operating procedure. Terima kasih, dan komentar Anda sangat menguatkan kesungguhan kami untuk meneruskan pelayanan ini. Terima kasih Pak Mahfud, dan terima kasih Mbak Peggy Melati Sukma. Baik, Pak Mario, tadi saya tertarik Peggy Melati Sukma bicara mengenai sahabat, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Bapak sering sekali bercerita kepada kami bahwa Bapak mencapai begitu banyak hal karena juga sahabat-sahabat yang memberikan kekuatan kepada Bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana konsep Pak Mario memilih sahabat, dan apakah sahabat dari sudut pandang Pak Mario? Super sekali, saya diizinkan begini ya, Pak. Sahabat Indonesia yang super, lihat itu, otomatis sudah. Kalau Mas Uli otomatis di rupiahnya, saya otomatis di sahabat Indonesia yang super. Mungkin nah, saya harus berhenti mengganggu Mas Uli ini sekarang. Sahabat itu tidak bisa Anda tunggu datangnya, karena jiwa-jiwa orang lain itu punya kecenderungan curiga, khawatir, takut ditipu, takut dicurangi. Sehingga konsep sahabat yang paling mudah adalah mensahabatkan diri kepada orang lain. Itu sebabnya saya kenal atau tidak kenal, saya sebut beliau sahabat. Mungkin beliau kejam bagi orang lain, tetapi sahabat saya. Mungkin dia culas ke orang lain, tapi dia sahabat saya. Dan mungkin dalam persahabatan ini menemukan keindahan dari berlaku baik. Karena Anda sudah tahu cara terbaik untuk menghancurkan musuh adalah menjadikannya sahabat. Kakek saya mengajarkan ke mendiang ayah saya, yang mengajarkan ke saya bahwa apabila orang hatinya tidak memusuhimu, badannya tidak akan memerangimu. Maka sahabatkanlah diri kita kepada orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, bicara mengenai sahabat, saya ingin berikan kesempatan kepada super audience kita untuk ikut bertanya, Pak. Silakan. Saya persilakan, Bapak Ibu. Ibu yang berbaju ungu, saya persilakan, tolong sebutkan nama dan pertanyaannya, silakan Ibu. Terima kasih, salam super, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Tri Mulyani. Yes, Ibu Tri. Yang ingin saya tanyakan, berbicara tentang hati, kadang hati kita itu naik dan kadang turun Pak Mario. Ya. Bagaimana caranya menjaga agar hati kita tetap stabil? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang super, silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, jangan gunakan hati yang memang tidak akan pernah stabil. Kalp itu artinya naik turun, rasa bahasanya naik turun. Pagi kita bersemangat, jam 10 kecewa, jam 12 bersemangat lagi, toh jam 1 minder lagi, itu setiap hari. Nah, kita disebut hebat itu bukan berperilaku atau berfungsi hanya waktu tinggi app-nya, lalu malas, itu yang di sini nih menyanyi, kau yang mulai, kau yang mengakhir, itu. Ya, bukan. Orang tidak boleh menunggu hatinya sangat super baru dia berperan. Orang-orang hebat itu mengabaikan apapun perasaannya karena dia ingin menggembirakan sesama melalui perilaku terindah dalam perasaan apapun. Bayangkan seorang kakak yang rezekinya sendiri masih sulit, didatangi adiknya yang rezekinya susah, lalu dia bilang, adikku bersabarlah, akan datang hari di mana panenmu akan lebih baik. Itu nasihat yang paling tulus dari seorang kakak yang tahu rezekinya juga terhalangi. Coba, berapa lama Tuhan bisa sampai hati kepada orang yang sedang sedih tetapi menasehatkan kegembiraan? Tuhan kita tidak mungkin sampai hati menahan orang dalam perasaan seperti itu. Jadi, apapun perasaan kita itu urusan pribadi kita, tetapi jadilah Anda pribadi yang mengindahkan keputusan istri menikahi Anda, atau sebaliknya, atau anak-anak yang kita lahirkan dalam keluarga, atau atasan yang mempekerjakan kita. Tidak menyesal, karena apapun perasaan kita setia kepada perilaku yang terbaik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pemirsa, kalau kita bicara mengenai Mari Teguh Golden Ways, tentunya juga kita otomatis bicara mengenai pemirsanya yang menyaksikan acara ini, Pak. Dan sungguh satu hal yang betul-betul membuat hati kami menjadi ikut hangat adalah karena adanya kedekatan antara pemirsa dan juga program ini sendiri. Seperti kita akan segera tayangkan, Pak, sebuah komentar dari salah satu super audience kita. Ini dia komentarnya. Karena wanita yang memuliakan pria menjadi wanita yang mulia dalam kehidupan. Dan karena semua kelahiran itu dilakukan oleh wanita, maka wanita yang memuliakan pria memuliakan kehidupan. Sebelum saya mengenal program Pak Mario, terus terang aja, emosional saya sangat tinggi, high temperamen juga tidak terukur, kondisinya memang secara pribadi saya sangat tidak baik. Program Wanitaku Pemuliaku itu bukan berfokus pada wanitanya loh. Berfokus pada pria yang pantas dimuliakan dan pria yang memuliakan istri untuk memuliakannya. Ketika saya mendengar program Pak Mario dengan soundingnya beliau, dengan pembukaan wacana beliau ke saya, ketika saya melangkah, saya mencoba mengimplementasikan apa saran Pak Mario ke diri saya pribadi. Saya tidak melihat ke orang lain. Sehingga perjalanan untuk menuju implementasi Pak Mario ke diri saya memang terasa cukup berat. Pada awalnya cukup berat. Tapi ketika memang satu persatu saya jalani, alhamdulillah pemikiran saya semakin terang, semakin enak. Ya pemirsa, dan kini buku sendiri juga hadir Pak bersama dengan kita. Selamat malam Ibu, dimohon berdiri silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin dikomentari Pak? Ya, sesuatu yang berat untuk kita lakukan selalu menjadi pemisah antara kita dengan keadaan yang lebih baik. Hanya keburukan yang dindingnya mudah kita tembus. Perhatikan itu. Hanya keburukan yang dindingnya mudah kita tembus karena kita pasti masuk ke wilayah yang sulit. Hanya kebaikan yang sulit kita masuki karena kita pasti masuk ke wilayah yang lebih mudah. Jadi ikhlaslah kalau Anda merasa berat untuk melakukan sesuatu yang baik karena memang itu tanda menuju ke sesuatu yang baik. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, kita beri sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.